Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan yang mulia ini kita akan memulai kajian dengan membahas kitab yang baru, yaitu kitab Usulus Sittah, 6 prinsip dalam beragama, yang mengacu kepada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah. Dan kitab yang akan kita bahas, kitab Usulus Sittah, merupakan lanjutan dari kajian membahas kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Pertama yang pernah kita bahas adalah Kitabut Tauhid. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang Usulus Salasah. Kemudian yang ketiga, kita membahas Qawaidul Arba. Yang keempat, baru saja selesai, kita telah membahas Nawaqidul Islam. Dan berikutnya yang kelima, kita akan membahas Usulus Sittah. Kitab Usulus Sittah, 6 prinsip dalam beragama, berisi penjelasan yang pertama tentang ikhlasuddin, membangun sikap ikhlas, dan termasuk diantaranya adalah menanamkan pentingnya tauhid dan mengenal lawannya, yaitu perbuatan kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah al-i'tisam fi dinillah, bersatu di atas kebenaran, bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip yang ketiga adalah mentaati ulil amri. Kemudian yang keempat, penjelasan tentang siapakah ulama dan ahli ilmu, serta orang yang dianggap ulama tapi dia sebenarnya bukan ulama. Yang kelima adalah penjelasan tentang siapakah wali Allah. Dan bagian yang keenam membahas tentang syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang yang mengajak untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau kita perhatikan beberapa poin yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah poin-poin yang banyak di antara masyarakat kita melakukan pelanggaran. Karena itulah di bagian depan beliau menyampaikan sebuah mukaddimah bahwa bagian dari keajaiban yang terjadi di alam ini adalah ketika Allah menjelaskan kebenaran itu dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas, tapi masih banyak sekali orang yang melakukan penyimpangan, terutama di 6 prinsip tadi. Prinsip masalah syirik, prinsip masalah tauhid dan syirik, prinsip masalah bersatu dalam kebenaran, kemudian prinsip tentang mentaati ulil amri, kemudian penjelasan siapakah ulama dan siapa yang bukan ulama, penjelasan tentang siapakah wali Allah, dan penjelasan tentang perintah untuk iktisam dengan Al-Quran dan Sunnah, dan syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang menyimpang agar kita menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Namun sebelum kita membaca isi kitab, kita akan terlebih dahulu membaca biografi dua ulama. Yang pertama adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai penulis Usulus Sittah, dan yang kedua adalah biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai pensyarah dari kitab ini. Baik, kita akan baca terlebih dahulu biografi dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Biografi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nasab: beliau adalah Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rosid bin Buraid bin Muhammad bin Musrif bin Umar. Beliau adalah salah seorang anugerah yang berasal dari keturunan Bani Tamim. Kelahiran: ulama ini dilahirkan di kota Unaizah pada tahun 1115 Hijriah di lingkungan keluarga yang penuh nuansa ilmu, kemuliaan, dan agama. Ayahnya seorang ulama besar, begitu juga kakeknya Sulaiman, seorang ulama Najd pada zamannya. Pertumbuhan, beliau telah hafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Selain itu, juga telah belajar fikih secara mendalam. Kekuatan hafalannya menjadikan sang ayah terkagum. Beliau banyak menelaah kitab-kitab tafsir dan hadis, serta bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, baik ketika siang maupun malam hari. Beliau hafal berbagai matan, yaitu skrip ilmiah di berbagai bidang ilmu. Beliau menuntut ilmu di Mekah dan pinggiran kota Najd. Beliau belajar kepada ulama kedua kota ini. Kemudian beliau pun mengembara ke Madinah dan menimba ilmu dari para ulama kota ini. Di antaranya, Allamah Syaikh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syamari, serta belajar kepada putra beliau yang terkenal, yakni Syaikh Ibrahim Asy-Syamari, pengarang kitab Al-Adbul Fa'id fi syarh Alfiyatil Faraid. Kedua syekh ini kemudian mengenalkan beliau pada seorang ahli hadis yang sangat masyhur ketika itu, yaitu Syekh Muhammad Hayat As-Sanadi. Dari syekh ini, beliau belajar ilmu hadis dan rijalul hadis. Syekh juga memberikan lisensi untuk mengajarkan kitab-kitab induk. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dianugerahi oleh Allah pemahaman yang jernih dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau banyak menelaah, mengkaji, dan menulis kitab. Bahkan beliau selalu mencatat berbagai faedah dari kitab-kitab yang beliau baca, serta ketika melakukan kajian dan penelitian. Beliau tidak pernah bosan untuk mencatat. Beliau bahkan menulis tangan sekian kitab dari karya-karya ilmu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Bahkan beberapa manuskrip yang sangat berharga dari goresan pena beliau yang mengalir itu tersimpan di beberapa museum. Ketika sang ayah wafat, beliau mulai mengumandangkan dakwah salafiyah untuk menauhidkan Allah dan mengingkari kemungkaran, juga melawan para ahlul bid'ah dan kaum musyrikin. Dalam dakwah ini, beliau didukung oleh para penguasa dari keluarga Su'ud, sehingga dakwah beliau menjadi kuat serta tersebar luas dan dikenal di mana-mana. Karya-karya beliau. Beliau memiliki sekian banyak karya. Kami sebutkan di antaranya, 1. Kitab Tauhid, sebuah kitab yang sangat berguna. 2. Kasus Subhat. 3. Al-Kabair. 4. Mukhtasar Al-Insaf wa Asy-Syahr Al-Kabir. 5. Mukhtasar Zadul Ma'ad. Berbagai kumpulan fatwa dan risalah yang dihimpun dan diberi judul Majmu'ah Mu'allafatil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di bawah supervisi Universitas Imam Muhammad bin Su'ud. Wafat. Beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Semoga Allah memberikan keberkahan yang berlimpah dan luas kepada beliau serta memberikan sebaik-baik balasan atas jasa beliau terhadap Islam dan kaum muslimin. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rahmat dan kedamaian semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh sahabatnya. Ditulis oleh Fahad bin Nasir bin As-Sulaiman. Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, salah satu di antara tokoh yang sangat sering kita dengar, dan terlepas dari adanya perbedaan pendapat di tengah umat manusia tentang status beliau, kita mengakui bahwasanya beliau punya peran yang besar dalam sejarah Islam. Dan sebagai kaum muslimin generasi yang hidup di zaman setelahnya, maka ketika kita mengakui beliau punya peran dalam sejarah perjuangan kaum muslimin, perjuangan Islam, kita wajib untuk menghargai beliau sebagai salah satu tokoh, menghargai beliau sebagai salah satu ulama, sebagaimana kita menghargai ulama-ulama yang lain. Adanya khilaf di antara para ulama adalah satu hal yang sudah terjadi sejak masa silam, sehingga ulama fulan berbeda pendapat dengan ulama yang lain, ulama A berbeda pendapat dengan ulama B, itu bukan sesuatu yang baru. Sejak masa silam itu sudah terjadi. Karena itu kita mengakui, misalnya ada sebagian ulama yang mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu benar. Tapi ulama yang mengkritik juga dia tidak diterima 100% oleh ulama yang lain. sehingga siapa manusia yang bisa lepas dari kritik? Karena semuanya adalah manusia biasa yang mereka berijtihad sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, dan dalam hasil ijtihad tentu saja ada dua kemungkinan. Antara yang pertama adalah berisi kebenaran, dan yang kedua adalah ijtihad yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Ketika seorang ulama berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala, dan jika ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Sehingga ijtihadnya tetap dikasih pahala oleh Allah Ta'ala, meskipun pendapatnya yang keliru, ya, pendapatnya yang keliru tidak dinilai benar oleh Nabi SAW, tapi upayanya, perjuangan dia tetap dinilai benar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu bedakan antara menilai subjek dengan menilai pendapat. Ketika ada seorang subjek yang dia memiliki banyak jasa kepada Islam, sehingga banyak sekali membantu kaum muslimin dalam memahami agamanya, adanya kesalahan satu dan dua pada diri subjek ini tidaklah menyebabkan dia itu hilang jasanya disebabkan karena kesalahannya. Kalau seperti itu terjadi, sekelas sahabat pun memungkinkan untuk mengalami hal yang sama. Kita tahu misalnya terjadi khilaf di antara para sahabat, terutama di zaman Ali bin Abi Thalib. Di sana ada kubu Ali bin Abi Thalib, ada kubu Muawiyah, ada kubunya Aisyah, ada kubunya Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Hasan bin Ali. Sehingga ada empat kubu, dan itu disebabkan karena khilaf di antara mereka. Mereka semuanya berijtihad, dan kita sebagai generasi setelahnya pertama wajib memahami orang-orang ini adalah manusia-manusia hebat yang punya jasa besar dalam Islam. Kalau misalnya mereka berijtihad dan mereka keliru dalam ijtihadnya, dari empat kubu ini mana yang paling dinilai benar oleh ulama zaman sekarang? Ada kubu Ali, Muawiyah, Aisyah, kubunya Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Hasan bin Ali, dan beberapa ulama yang lainnya. Para ulama lebih memilih pendapat yang keempat, yaitu yang sama sekali tidak terlibat dengan tiga kubu yang pertama. Karena mereka tidak angkat senjata, mereka sama sekali tidak angkat senjata, sehingga mereka menilai ijtihadnya Ali dalam hal ini keliru, sebagaimana ijtihadnya Muawiyah juga keliru, ijtihadnya Aisyah keliru. Tapi itu sifatnya ijtihad. Kita tetap mengakui mereka semua adalah manusia besar yang punya jasa besar bagi kaum muslimin, punya jasa besar bagi Islam. Baik, karena itu yang saya maksud di sini adalah ada kritikan dari sebagian ulama terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi kita perlu ingat, kalaupun orang ini mengkritik Syekh Muhammad, apakah dia juga bebas dari kritik? Jawabannya juga tidak. Berarti ini berpotensi dikritik, ini berpotensi dikritik, ini berpotensi dikritik. Semua punya potensi untuk dikritik. Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap kita? Ketika kita melihat seperti ini, justru yang kita lakukan adalah kemudian menjatuhkan karakter salah satu ulama Ahlussunnah. Maka bagian ini yang perlu kita waspadai. Kita perlu ingat darahnya para ulama itu beracun. Dalam arti kehormatan mereka adalah kehormatan yang wajib untuk dijaga. Tayyib. Dan jika kita baca dari sejarah yang dialami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau punya sejarah ilmiah. Dan di sini yang dikutip oleh Syekh Fahad bin Nasr As-Sulaiman adalah sejarah ilmiah, bukan sejarah perjuangan dakwah. Karena itu beliau tidak membahas dari sisi sejarah perjuangan dakwah, bagaimana perjalanan dakwah beliau yang berkali-kali ditolak, berkali-kali hampir dibunuh, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan pada dakwah beliau, sehingga dakwah beliau tersebar ke berbagai penjuru dunia, bahkan termasuk menginspirasi banyak pejuang-pejuang yang ada di Indonesia, yang ada di tanah air. Ya, kemarin sempat viral videonya Ustadz Yazid Jawas ketika membacakan salah satu kutipan dari bukunya Soekarno. Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di Indonesia yang terpengaruh dengan dakwah beliau. Ada yang mengatakan seperti Tuanku Imam Bonjol, itu termasuk di antara tokoh nasional yang mendapatkan pengaruh dari dakwahnya Syekh Muhammad. Termasuk juga tokoh-tokoh pejuang yang lainnya, terutama yang dulu mereka tergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Kita tidak tahu berapa persen tingkat pengaruhnya, namun hal ini bukan satu informasi yang rahasia bagi masyarakat. Hampir semua orang tahu, sehingga sampai muncul istilah Wahabi, gelar yang diberikan oleh kelompok yang tidak setuju dengan mereka yang mendapatkan pengaruh dari dakwah Tauhid yang dibawa dari Saudi. Tayyib. Sehingga jika kita perhatikan, beliau punya kiprah ilmiah yang sangat luar biasa, yang karya itu diabadikan oleh Allah sampai sekarang. Ada kitab Tauhid, walhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Ada Kashfus Syubhat, kitab ini belum kita bahas. Ada Al-Kabair, kita juga belum membahas kitab ini. Ada Mukhtasar Al-Insaf, ini kitab Madhab Hambali. Ada Mukhtasar Zadul Ma'ad dan yang lainnya. Barangkali ada yang komentar, kenapa beliau mengambil Madhab Hambali? Pertanyaan yang sama juga kita arahkan kepada mereka yang membela madhab yang lain. Kenapa Anda bermadhab Maliki? Kenapa Anda bermadhab Syafi'i? Sehingga masalah madhab itu kembali kepada tadi, bagian perkara ijtihadiyah. Dan masing-masing orang diberi kemampuan oleh Allah untuk berijtihad sesuai dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dan ketika dia berijtihad mengikuti madhab tertentu, perlu kita pahami, Anda ketika berada di madhab yang lain tidak lebih suci dibandingkan mereka yang berada di madhab yang lainnya. Maksud saya adalah tidak ada madhab yang sifatnya maksum, karena semuanya adalah berawal dari ijtihad. Baik. Kemudian di sini tadi ada sedikit salah atau kekeliruan dalam penyebutan nama. Di halaman 2 ya, beliau berkenalan dengan seorang ahli hadis, yaitu Syekh Muhammad Hayat As-Sanadi, yang lebih tepat As-Sindi. Beliau berasal dari Pakistan, salah seorang ulama ahli hadis yang tinggal di Madinah dan berasal dari Pakistan. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, paragraf yang kedua. Dari penjelasan inilah, ada dari pertemuan beliau dengan Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, beliau belajar ilmu hadis dan rijal hadis, dan beliau termasuk ulama ahli hadis. Tayyib. Kemudian Syekh Muhammad juga menyalin kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dulu belum ada fotokopi, sehingga kalau dapat buku diapain? Ditulis ulang. Kita ngapain? Beli. Ya. Kita beli hasil cetakan. Itu pun kalau mau beli ya. Ya, biasanya nyari gratisan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian kita beralih kepada biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Biografi Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Nasab. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi. Kelahiran, beliau lahir di kota Unaizah 27 Ramadan tahun 1347 Hijriah. Pertumbuhan, beliau belajar Al-Quran kepada kakek beliau sendiri dari pihak ibu, yaitu Abdurrahman bin Sulaiman Al-Udamir. hingga berhasil hafal Al-Quran. Kemudian beliau menuntut ilmu-ilmu lainnya, belajar khat, berhitung, serta ilmu yang berhubungan dengan sastra. Ketika itu, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menunjuk dua murid beliau untuk mengajar para murid lainnya yang masih kecil. Keduanya adalah Syekh Ali As-Salihi dan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawi. Dari beliau inilah Utsaimin kecil yang belajar kitab Muhtasar Al-Aqidah Al-Wasitiyah karangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Minhajus Salikin, dan dalam bidang fikih yang juga karangan Syekh As-Sa'di, serta belajar Al-Ajrumiyah dan Al-Afiyah dan Alfiyah. Beliau belajar ilmu faraid dan fikih kepada Syekh Abdul Rahman bin Ali bin Audan, serta belajar langsung kepada Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di yang terbilang sebagai guru pertama beliau. Kepada Syekh As-Sa'di, beliau belajar ilmu tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, faraid, mustalah hadis, nahwu dan sorof. Utsaimin kecil memiliki kedudukan yang agung di mata gurunya, Syekh As-Sa'di. Ketika ayah beliau hendak pindah ke Riyadh, pada saat proses perkembangan ilmu beliau, sang ayah ingin mengajak turut serta anaknya. Mengetahui hal itu, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menulis surat kepadanya. Ini tidak boleh terjadi. Kami ingin agar Muhammad, yaitu Utsaimin, tinggal dulu di sini sehingga dapat memetik faedah ilmu. Syekh Utsaimin memberikan pengakuan atas gurunya. Saya banyak mendapat pengaruh dari Syekh As-Sa'di dalam hal cara beliau mengajar, menyampaikan ilmu, serta cara beliau mendekatkan ilmu kepada para pelajar melalui contoh-contoh dan makna-makna. Demikian juga saya mendapatkan pengaruh dari beliau dari aspek akhlak, sebab Syekh As-Sa'di benar-benar seorang yang menonjol dengan akhlak utama. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai seorang ulama dan ahli ibadah. Beliau biasa bercanda dengan anak kecil dan tertawa kepada orang dewasa. Inilah salah satu di antara keagungan akhlak yang saya lihat langsung dari diri beliau. Syekh Utsaimin juga berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan yang boleh dikatakan sebagai guru beliau yang kedua setelah Syekh As-Sa'di. Dari Syekh Abdul Aziz bin Baz inilah beliau belajar kitab Sahih Bukhari dan sebagian dari karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah serta beberapa kitab fikih. Baik. Di sini kita juga mendapatkan sejarah ilmiah yang dialami oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mendapatkan banyak pengaruh dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kitab yang terkenal dari beliau apa? Kitab tafsir Taisir Karimir Rahman atau Tafsir As-Sa'di. Dan kita baca dari sejarah ilmiah beliau, banyak sekali beliau mengkaji kitab-kitabnya Syekh As-Sa'di seperti Mukhtasar Aqidah Wasithiyah, kemudian Minhajus Salikin dalam bidang fikih, kemudian Ajrumiyah, Alfiyah, Syarah Ajrumiyah dan Alfiyah dan yang lainnya. Kemudian beliau juga mendapatkan pengaruh dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, padahal selisihnya tidak begitu jauh. Sehingga belajarnya Syekh Utsaimin kepada Syekh bin Baz itu seperti junior belajar kepada senior. Kalau Syekh Utsaimin dengan Syekh Sa'di itu seperti anak kepada orang tua, karena selisih usianya cukup jauh. Kalau kepada Syekh bin Baz itu seperti junior dengan senior. Seperti saya dengan Ustadzuna Ustadz Aris Munandar, yang selisih usianya kita tidak terlalu jauh. Demikian teman-teman yang lain belajar dengan para asatidah yang ada di sekitarnya yang selisih usianya tidak terlalu jauh. Dan Syekh Utsaimin maupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, mereka berasal dari Unaizah. Di manakah Unaizah? Unaizah adalah kota yang berada di pertengahan Jazirah Arab, di daerah Najd. Kota yang berada di pertengahan Jazirah Arab di daerah Najd. Najd itu di mana? Jadi Jazirah Arab itu dibagi menjadi 4 wilayah besar. Yang pertama adalah Hijaz. Hijaz itu yang berada di pinggiran Laut Merah, berarti di bagian barat, memanjang ke utara, selatan ke utara. Di situ ada Mekah, ada Madinah dan Taif dan beberapa kota yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Hijaz. Berarti Hijaz itu Saudi bagian barat. Yang kedua Najd. Najd itu Saudi bagian tengah. Timurnya Hijaz. Nah, timurnya Hijaz, Hijaz itu dataran rendah. Dataran rendah Saudi itu kayak gitu ya. Masih banyak pegunungan, banyak perbukitan. Tapi itu dataran rendah. Kemudian timurnya itu daerah Hijaz. Hijaz itu tinggi. Pegunungan yang lebih tinggi. Dan di dataran Hijaz ini ada kota Qasim. Kemudian di Qasim itu ada kecamatan Unaizah. Qasim itu seperti kabupaten. Kemudian yang lebih kecil lagi Unaizah, atau Qasim seperti provinsi. Kemudian bawahnya kabupatennya adalah Unaizah. Nah, di situ daerah Najd. Kemudian ada Saudi bagian timur. Saudi bagian timur itu sepanjang daratan yang berada di sisi timur, dan Saudi bagian selatan. Jadi itu kurang lebih pembagian satu jazirah Arab. Dan baik Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin maupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dua-duanya terlahir dari Unaizah. Selanjutnya, Syekh Utsaimin mengungkapkan, "Saya mendapatkan pengaruh dari Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam aspek perhatian beliau terhadap hadis. Demikian juga dalam aspek akhlak serta kelapangan hati beliau untuk berkhidmat kepada masyarakat. Pada tahun 1371 Hijriah, Syekh Utsaimin mulai mengajar di masjid. Ketika dibuka beberapa ma'had ilmi, sebuah istilah bagi lembaga pendidikan tinggi formal ketika itu, di Riyadh, beliau masuk ke ma'had pada tahun 1372 Hijriah. Beliau menceritakan, "Saya mengikuti pendidikan di ma'had ilmi mulai dari tahun kedua. Saya mengikuti pendidikan di sini atas dorongan dan rekomendasi dari Syekh Ali Al-Solihi, serta setelah mendapatkan izin dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ma'had ilmi ketika itu terbagi menjadi dua, kelas khusus dan kelas umum. Sedangkan saya mengikuti kelas khusus. Ketika itu juga berlaku istilah lompat atau jumping dalam bahasa para mahasiswa. Artinya, bagi siapa saja yang hendak melakukannya, ia bisa belajar materi tahun depan pada saat musim liburan. Kemudian menempuh ujian di awal tahun kedua. Jika ia bisa lulus, ia langsung masuk ke jenjang di atasnya. Dengan demikian, waktu belajar bisa diringkas. Akhirnya, setelah hanya 2 tahun menempuh pendidikan tinggi di ma'had ilmi, beliau pun berhasil menyelesaikan studi dan kemudian ditunjuk mengajar di ma'had ilmi Unaizah. Sambil melanjutkan studi di Fakultas Syariah, serta masih melanjutkan belajar dan berguru kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di." Nah, berarti dari sini Syekh Utsaimin itu lulusan S1. Dan ketika itu gelarnya LC. Dan sampai beberapa waktu bergelar LC, berlaku di situ. Kemudian sekarang berubah jadi BA, Bachelor, Baccalaureus, Bachelor of Art. Kalau dulu LC, kalau LC itu mengacunya ke Perancis, kalau BA standar Amerika. Jadi itu hanya standar masalah kelulusan. Karena seperti ini juga diatur sedunia ya. Kapan dia bergelar A, bergelar B, itu ternyata diatur sedunia, ada standarnya. Baik, selanjutnya, "Ketika Syekh Abdurrahman As-Sa'di wafat, Syekh Utsaimin menggantikan posisi beliau sebagai imam di Masjid Agung Unaizah serta mengajar di Perpustakaan Nasional Unaizah. Selain masih tetap mengajar di ma'had ilmi, kemudian beliau berpindah mengajar di Fakultas Syariah dan Fakultas Usuluddin pada Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Cabang Qasim. Selain itu juga menjadi anggota Majelis Ulama Besar Saudi Arabia. Karena King Saud University, Imam Muhammad bin Saud, Universitas Imam Muhammad bin Saud yang pusat itu berada di Riyadh. Sementara Syekh Utsaimin ngajarnya di Qasim. Selanjutnya, Syekh Utsaimin banyak melakukan aktivitas dakwah serta memberikan pencerahan di setiap tempat kepada para dai. Demikian juga beliau memiliki peran yang patut diapresiasi di bidang dakwah. Perlu juga disebutkan di sini bahwa Syekh Muhammad bin Ibrahim pernah menawarkan dan mendesak Syekh Utsaimin agar bersedia menjadi qadhi, bahkan mengeluarkan surat keputusan dengan mengangkat beliau sebagai ketua mahkamah syariah di Ahsa. Namun beliau menolak jabatan tersebut. Setelah berkali-kali melakukan komunikasi, akhirnya keberatan Syekh Utsaimin untuk memegang jabatan sebagai qadhi ini dapat dimaklumi oleh beliau. Karya-karya beliau, karya Syekh Utsaimin terbilang cukup banyak, mencapai 40-an karya yang terdiri dari buku dan risalah, yaitu tulisan-tulisan lepas. Insya Allah, risalah ini akan kami himpun dalam sebuah kumpulan fatwa dan risalah Majmu'ul Fatawa war Rasail. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah membaca dua biografi ulama. Semoga memberikan motivasi bagi kita untuk bisa meniru mereka, meskipun kalau menyamainya hampir tidak mungkin. Ada satu pepatah yang mengatakan, illam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa seperti mereka, minimal tiru mereka. Karena meniru orang yang mulia itu adalah kebahagiaan. Ada banyak orang-orang mulia yang mendahului kita. Kalau kita menyamakan diri kita seperti mereka, nampaknya masih terlalu jauh. Namun, kalaupun kita tidak bisa seperti mereka, minimal yang kita lakukan adalah meniru mereka. Baik, dan selanjutnya kita beralih ke isi kitab. Kita akan baca terlebih dahulu matan dari Usulus Sittah, kemudian setelah itu baru membaca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Qala al-muallifu Syekhul Islam. Penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil ujabi wa akbaril ayatid dalah wa akbaril ayatid dalati. Di situ harakatnya dhamma. Ya. Yang lebih tepat ad-dalati. Wa akbaril ayatid dalati ala qudratil malikil ghallab. Sittatu usulin. Bayyanaha Allah Ta'ala. Ketemu enggak? Sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu adh-dhannuna thumma ba'da hadha ghalita fiha katsirun min adhkiya'il 'alami wa uqala'i bani adama illa aqallal qalil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil ujab, di antara keajaiban yang luar biasa. Wa akbaril ayati ad-dalati ala qudratil malikil ghallab. Dan tanda terbesar yang menunjukkan kekuasaan al-malik, sang raja, al-ghallab, yang maha kuasa. Di antara tanda terbesar yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala adalah adanya sittatu usulin, adanya enam prinsip. Bayyanahallahu Ta'ala bayanan wadihan, yang telah Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Gimana? Dijelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Enggak apa-apa ya? Ya, meskipun itu secara kaidah bahasa kurang bagus karena ada pengulangan kata. Yang Allah berikan penjelasan dengan penjelasan yang sangat jelas. Lil awami, bagi masyarakat secara umum. Al awam itu dari kata umum. Disebut awam karena dia yang lebih dominan. Masyarakat awam itu lebih dominan dibandingkan yang ulama-nya. Allah berikan penjelasan yang sangat jelas kepada masyarakat secara umum. Fauqa ma yadhunnu dhanun, melebihi dari prediksi orang yang punya sangkaan. Mungkin ada yang menyangka ini penjelasannya kurang jelas, padahal aslinya penjelasannya sangat jelas. Thumma, kemudian ba'da hadza ghalita fiha katsirun min adzkiya'il alam. Kemudian setelah adanya penjelasan yang demikian gamblang itu, masih banyak di antara orang-orang yang dianggap pintar di alam ini yang salah dalam memahaminya. Demikian pula uqala ibani Adam, orang-orang yang dianggap jenius di kalangan Bani Adam. Illa aqallal qalil, kecuali yang sedikit saja di kalangan mereka. Begitu jelasnya keterangan tentang perbedaan antara tauhid dan syirik, keterangan tentang perbedaan antara agama Islam dengan non-Islam, tapi masih banyak orang yang bergelar doktor, bahkan profesor di bidang karya-karya ilmu dunia, mereka gak bisa membedakannya. Sehingga mencampur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran Nasrani. Lalu datang ke gereja, ikut aktivitas dengan kegiatan yang ada di gereja. Bahkan kadang dibaptis, dia santai saja. Ya. Membela aktivitas di gereja dan seterusnya. Illa aqallal qalil, kecuali orang yang sedikit. Kita bisa lihat misalnya para dokter yang membela Syiah. Dia tidak bisa membedakan mana Syiah dan mana Ahlussunnah sampai dia membela Syiah. Itulah yang dimaksudkan oleh beliau. Baik, sekarang kita akan membaca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Penjelasan perkataan pengarang bismillah. Pengarang rahimahullah memulai penulisan kitabnya dengan basmalah. Ini dalam rangka mengikuti kitab Allah Azza wa Jal, karena ia diawali dengan basmalah. Juga demi meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau selalu memulai tulisan-tulisan dan surat-surat beliau dengan basmalah. Jar dan majrur di sini terkait dengan fi'il mahdzub, fi'il yang dihapus atau tidak disebutkan, yang diakhirkan, yang sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Bentuk konkretnya adalah bismillahi aktubu, dengan menyebut nama Allah aku menulis. Kita konkretkan dengan fi'il, karena asal dari suatu pekerjaan adalah fi'il, yaitu perbuatan. Kita konkretkan fi'il itu diakhirkan karena ada dua faedah. Pertama, mencari keberkahan, yaitu tabarruk, dengan memulai tulisan ini dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal. Kedua, memberikan faedah hasr, yaitu pembatasan. Karena mendahulukan muta'alik bih memberikan faedah hasr. Kita katakan sesuai, yaitu munasib, karena hal itu lebih menunjukkan kepada maksud. Jika kita katakan misalnya ketika kita ingin membaca sebuah kitab dengan bismillahi nabtadi'u, dengan nama Allah kami memulai. Tentu tidak diketahui perbuatan apa yang kita memulai. Akan tetapi, jika kita katakan bismillahi naqra'u, dengan nama Allah kami membaca, kalimat ini lebih menunjukkan pada makna. Baik. Dipahami enggak? Lumayan. Dipahami atau enggak? Sekarang saya tanya ya. Paham? Hasal tasyai'an. Dapat kesimpulan apa di sini? Baik. Coba saya buat kalimat kayak gini ya. Ada orang ditanya, kemana? Ke pasar. Ya, dia jawab, ke pasar. Ketika dia jawab ke pasar, Berarti di situ ada kalimat yang enggak lengkap, ya enggak? Ke pasar. Itu kalimat lengkap atau tidak? Tidak. Kalimat ke pasar harus ada kata sebelumnya untuk melengkapinya. Nah, kata sebelumnya itu namanya muta'allaq. Kata ke pasarnya itu namanya muta'allaq bihi. Baik. Nah, ketika kita mendengar jawaban ke pasar, kita tuh sudah paham. Maksud ke pasar di situ adalah ada kata tertentu. Karena ada banyak kemungkinan kata. Kemana ke pasar? Itu bisa kemungkinannya lari ke pasar, jalan ke pasar, glundung ke pasar. Apalagi nyungsep ke pasar juga ada ya. Ada banyak kemungkinan kata. Berarti dari sekian banyak kemungkinan kata itu, mana yang sesuai? Oh, saya lihat dia berjalan. Oh, berarti dia jalan ke pasar atau pergi ke pasar. Contoh yang lain, di mana? Di kamar misalnya. Kalimat di kamar itu ada banyak kemungkinan. Misalnya makan di kamar, nonton di kamar, apalagi buang air di kamar kan tidak mungkin ya. Tidur di kamar, kelekaran di kamar, ada banyak kemungkinan. Nah, di kamar itu namanya kalimat apa tadi? Kalimat apa? Muta'allaq, muta'alliq bihi. Sedangkan tidur di kamar, tidurnya itu namanya muta'allaq. Baik. Nah, di sini kalimatnya bismillah, ada huruf jer. Huruf jernya apa? B. Dan ada majrur. Majrurnya apa? Majrurnya apa? Ismi. Sudah belajar ini ya? Bismi, huruf jernya apa? B. Majrurnya apa? Ismi. Huruf jer itu pahami seperti kata depan. Dengan nama, kata depannya mana? Dengan. Majrurnya mana? Nama. Nah, tadi kalau ada ungkapan yang berisi kata depan, maka dia belum lengkap. Berarti harus ada kata sebelumnya yang disebut dengan muta'allaq bihi, atau disebut dengan muta'allaq. Baik. Dengan nama, kamu dengan nama itu ngapain? Nah, itu namanya fi'il. Fi'il, perbuatan yang mahdzuf, yang dihapus atau tidak disebutkan, yang ditaruh di akhir. Dengan nama Allah titik-titik. Nah, titik-titik itu diisi apa? Ada banyak kemungkinan. Dengan nama Allah aku membaca, dengan nama Allah aku menulis, dengan nama Allah aku memulai pekerjaan, dengan nama Allah aku ini, aku ini. Lalu kata beliau, pasang kata yang ada di titik-titik itu dengan kata yang sesuai, yang munasib. Yang munasib ya. Munasib artinya apa? Yang sesuai. Sudah? Yang sesuai dengan kalimat ini untuk penulis berarti apa? Menulis. Dengan nama Allah aku menulis. Dong atau belum? Dong ya? Baik. Sekarang saya tanya ya. Apa yang dimaksud dengan muta'alliq bihi? Kata yang butuh kawalan. Kalimat yang di situ ada kata depan. Apa yang dimaksud dengan muta'allaq? Perbuatan yang dijelaskan dengan kata yang ada kata depannya tadi. Bingung. Sudah, tinggalkan saja kalau bingung ya. Baca kalau bingung tinggalkan saja ya. Barangkali sekian tahun lagi nanti paham. Jadi caranya dilompati dulu biar nanti enggak mutung. Kalau baca enggak paham mutung, tutup, simpan. Sudah. Dia enggak dapat manfaat apapun. Tapi kalau enggak paham, nanti dulu saya simpan dulu. Saya lanjutkan dulu. Semoga dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa memahami. Mungkin sudah sering saya ceritakan beberapa materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Aris Munandar, saya enggak paham. Kadang saya main di perpustakaan pondok, dulu ada perpustakaan punyanya Eldata ya. Di pondok saya baca, ya ngerti bahasa Arabnya, tapi enggak paham. Setelah bisa bahasa Arab, baca tapi enggak paham. Ki karepe piye? Enggak dong. Maksudnya gimana enggak paham? Sekian tahun berikutnya ketika dibaca lagi, oh maksudnya yang kayak gini. Sehingga kadang ketika kita baca sebuah materi, kita tidak harus paham seketika. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba yang mau belajar ini. Dia mungkin pada tahap awal dia enggak paham. Tapi kalau di tempat itu dia mutung, sudah selesai, wassalam. Tapi kalau dia tetap bersabar dan lanjut ya, seperti para penghafal Quran, awal-awalnya susah sekali kok gak nyantol-nyantol. Sudah nyantol, kemarin lupa. Diulang lagi, susah sekali. Tahap awal itulah ujian. Dan begitu sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala, jadi gampang. Baik. Nah itulah yang kembali ke sini ya. Jadi kalimat dengan nama Allah aku membaca, kalimat dengan nama Allah ini bergantung kepada kalimat aku membaca. Kata dengan nama Allah bergantung kepada kata aku membaca. Nah aku membaca ini namanya muta'allak bihi, atau ini namanya muta'allik, yang ini namanya muta'allak bihi. Tayyib. Nah dalam penjelasan ini kalau misalnya kita tidak paham, tidak tahu status ini tidak masalah. Nah sekarang beliau juga ngasih penjelasan, kenapa didahulukan dengan nama Allah, bukan didahulukan aku membaca. Ada dua manfaat yang kita dapatkan. Pertama adalah untuk tabarruk dengan nama Allah. Maka kalimatnya bismillah kita dahulukan, baru titik-titik perbuatannya. Tujuannya adalah kita tabarruk dengan nama Allah. Yang kedua, memberikan kesimpulan pembatasan. Ke pasar aku berangkat. Lazim gak ini? Gak lazim. Lazimnya gimana? Aku berangkat ke pasar. Tapi dalam bahasa Arab seperti itu boleh. Didahulukan ke pasarnya, kemudian baru aku berangkat. Nah kalau ada kalimat yang gak normal kayak gini dalam bahasa Arab, memberikan makna pembatasan. Kalau ada kalimat yang gak normal dalam bahasa Arab, memberikan makna pembatasan. Dan itu banyak dalam Al-Quran ya. Contohnya apa? Contohnya Iyaka na'budu, kepadamu kami beribadah. Itu kan kebalik ya. Yang normal gimana? Kami beribadah kepadamu. Nah ketika dibalik seperti itu, memberikan makna pembatasan. Sehingga kalau kita terjemahkan jadinya Hanya kepadamu kami beribadah. Kata hanya itu muncul dari kalimat yang kebalik. Kan muncul kata hanya. Contoh yang lain. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi artinya milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi. Baik. Coba kalimat ini mana yang normal ya? Ya. Buku ini milik saya. Dengan yang kedua, milik beta buku ini. Nah. Itu yang normal yang mana? Apa? Buku ini milik saya. Kalau milik beta buku ini, itu bahasa? Bahasa Timur itu. Indonesia bagian Timur. Ya, yang kedua itu kebalik ya, karena predikatnya ditaruh di depan. Nah, kalau predikatnya ditaruh di depan, jadinya terbalik. Jadinya apa itu? Memberikan makna pembatasan. Makanya kita terjemahkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Jelas atau belas? Jelas, walhamdulillah. Karena itu kita ketika mengucapkan bismillah, karena itu ketika kita mengucapkan bismillah, maka kita maknai dengan nama Allah aku memulai kegiatan, dengan nama Allah aku membaca. Jadi membacanya ditaruh di belakang. Wallahu'alam. Baik. Kemudian penjelasan tentang nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita baca. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan kami ingatkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian secara online, Anda bisa memiliki buku seperti ini, Syarah Usul Sittah. Dari penerbit apapun silahkan, yang penting upayakan penjelasan dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu ta'ala alam. Dan kami memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menyelesaikan kajian buku ini. Dan kita juga memohon agar bisa selalu istiqomah mengikutinya, sehingga tidak hanya ikut di awal kemudian penutupan di akhir. Jadinya al-bidayah wan nihaya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah yang menyimak melalui online. Yang pertama, bagaimana hukum salat di belakang imam yang imamnya punya ilmu kebal tenaga dalam? Dan apakah orang yang memiliki ilmu kebal tersebut termasuk pembatal keislaman? Baik. Imamnya punya ilmu kebal karena dia khawatir ketika rukuk ditusuk dari belakang. Seperti yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib, yang terjadi dengan Umar bin Khattab, termasuk juga yang terjadi pada sahabat Muawiyah radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita juga merasa aneh dengan orang-orang yang kayak gini, ngapain dia pakai ilmu kebal segala ya. Dan kalau memang dia sudah merasa punya, coba main sana ke Israel ya, kemudian lawan itu Israel ya, nanti dia dibedil, dia apa-apain, gak mempan ya. Cuman sayangnya orang kayak gini gak pernah tercatat dalam sejarah. Misalnya berangkat jihad kemana gitu ya. Berangkat jihad ke Suriah atau jihad ke Palestina, rata-rata cuman dipakai di lingkungannya. Baik, kalau betul-betul bahasanya imamnya memiliki ilmu kebal, maka kita bisa pastikan dia telah melakukan praktek kesyirikan, sehingga Anda sebagai makmum tidak diperbolehkan untuk bermakmum di belakangnya. Karena bermakmum di belakang orang yang memiliki praktek atau melakukan praktek kesyirikan, bahkan dia termasuk dukunnya kesyirikan, sholatnya batal, sehingga nanti Anda harus mengulang itu sholat. Karena itu hindari bermakmum di belakang orang ini dan cari masjid yang lain. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, Kalau kita membuka jasa biro jasa, kemudian setiap ada urusan dengan pejabat yang berwenang minta suap, kemudian kalau kita menyuap karena dengan alasan pengurusannya lambat dan berbelit, apakah yang demikian diperbolehkan? Iya. Semua tindakan menyuap itu hukumnya dilarang. Hukum asal menyuap itu dilarang, kecuali untuk satu kasus, yaitu menyuap dalam rangka mengambil hak. Sehingga kalau menyuapnya tidak dalam rangka mengambil hak, maka hukumnya dilarang, bahkan termasuk dosa besar. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz, saya dihinggapi was-was murtad. Saya sudah membaca berbagai artikel, namun saya tetap mengalami atau melintas di pikiran saya murtad disertai pembenaran oleh hati. Kemudian kadang saya tersadar dan tidak menginginkan ucapan hati tersebut. Saya pas-pas benar-benar jatuh murtad. Bagaimana yang demikian, Ustaz? Baik. Was-was termasuk penyakit. Dan itu penyakit batin yang sangat parah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berlindung kepadanya agar dijauhkan dari penyakit was-was setan. Sebagaimana di surat An-Nas, min syarril waswasi al-khannas. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan was-wasnya al-khannas. Al-khannas maksudnya adalah setan. Sehingga sampai disebutkan dalam surat An-Nas, semua potensi buruk yang ada di dua surat ini adalah kejahatan yang besar. Ada di surat Al-Falaq dan ada di surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia membisikkan was-was dalam hati manusia. Berlindunglah kepada Allah darinya. Kemudian selama itu masih kepikiran, berarti penyakit itu belum hilang. Dan memang yang namanya penyakit itu proses kesembuhannya tidak bisa seketika, bertahap. Baik, sampai saat ini saya sendiri masih terkadang terpengaruh dengan itu, terutama was-was masalah kesucian ya. Kadang seolah-olah ngentut, seolah-olah ada yang netes, yang mungkin itu juga dialami oleh orang lain. Karena itu was-was terjadi pada hamba pun, kepada siapapun di antara hamba Allah, kecuali mereka yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang bisa kita upayakan adalah berusaha semaksimal mungkin jangan sampai kepikiran dengan penyakit was-was seperti ini. Karena itu obat yang paling mujarab. Saya sarankan pertama, silahkan membaca tulisan saya di Konsultasi Syariah tentang mengobati penyakit was-was. Yang kedua, kita sudah pernah punya satu siaran video di kajian Khud Aqidatak yang khusus membahas menolak was-was setan. Nanti silahkan dilihat lagi di fanpage Aminur Bais. Insyaallah di bagian bawah video itu masih ada. Silakan Anda perhatikan dengan baik video itu, semoga sangat membantu. Kemudian kita juga pernah membahas tentang materi apakah kita harus diruqyah. Apakah saya harus diruqyah? Dan itu juga saya ceritakan tentang masalah penyakit was-was. Tiga ini insyaallah mencukupi penjelasannya. Silakan Anda ulang, semoga bisa mengobati penyakit was-was. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Ustaz, saya ditunjuk menjadi imam di sebuah masjid yang kebiasaan di sana zikir ba'da sholat dijaharkan, sedangkan saya tidak menjaharkan zikir tersebut. Akan tetapi makmum menjadi kebingungan, apakah yang harus saya lakukan, apakah tetap tidak menjaharkan atau menjaharkan dalam rangka agar makmum tidak bingung. Menjaharkan dikir setelah sholat, ulama khilaf. Jumhur mengatakan tidak dianjurkan, dan sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Dan insyaallah pendapat yang mengatakan bahwasanya jahar membaca zikir ketika sholat bukan pendapat yang lemah, karena terdapat banyak dalil yang menguatkan hal itu. Di antaranya adalah para sahabat yang menghafal zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau ketika baca bukan cuma umi-umi lisan, tapi kadang keluar suara dan didengar oleh para sahabat. Bahkan kadang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau masih anak-anak dan beliau sholat di bagian belakang, itu mendengar suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal beliau jadi imam yang berada di depan. Ibnu Abbas mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ra'aitu inqida'a sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bitakbir. Aku mengetahui selesainya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mendengar bacaan takbir. Dan sebagian ulama mengatakan itu dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaca dzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun ada yang berpendapat bahwa begitu selesai sholat, salam, assalamualaikum, sebelum istighfar membaca Allahu Akbar. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kadang didengerin oleh istri beliau, padahal makmum wanita berada di mana? Di samping atau di belakang? Di belakang. Di belakang dari makmum lelaki. Artinya dalam jarak yang cukup jauh. Dan di situ mereka bisa mendengar zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga para sahabat merekam zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan oleh Tsauban, salah satu mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada min salatihi istaghfara salasan. Tsumma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu selesai salat beliau istighfar 3 kali. Lalu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sehingga silakan Anda keraskan, tapi tidak perlu menggunakan mikrofon, tidak perlu menggunakan pengeras suara. Dikeraskan saja sampai mereka dengar. Nah, terserah mereka mau ngikuti enggak ngikuti, terserah mereka. Kok beda teksnya? Biasanya saya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata bisalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Panjang sekali. Ini Pak Imam kok beda? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mereka mau ikut enggak mau ikut itu urusan mereka. Yang penting Anda keraskan suaranya sehingga tetap dengan suara keras sebagaimana itu pendapat sebagian ulama, dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagian sahabat. Sehingga untuk kerasnya enggak jadi masalah, tapi mereka mau ngikuti dan tidak mau ikuti itu urusan mereka. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.